Mitra bisnis, Kompas mengangkat kepemimpinan sebagai salah satu isu terbesar dalam setahun pemerintahan SBY Budiono. Presiden SBY disebut sebagai safety player, penuh pencitraan, dan lebih memilih berada di jalur aman dalam keputusannya. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan kolumnis politik Wimar Wiar. Pak Wimar, apa komentar Anda? Saya melihat bahwa politik tidak senang dengan pemerintah. Itu berhasil dalam pencitraan, membuat pemerintah kelihatan jelek berdasarkan hal-hal yang tidak rasional. Jadi orang diajak menilai presiden tuh dari segi lebay, dari sensi segala, tapi orang tidak mengerti apa yang sebetulnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah SBY Budiono. Jadi ini suatu kemenangan media yang ingin menghambat pekerjaan pemerintah. Mungkin kerjasama dengan pihak politik, DPR, yang ingin mencari posisi tawar lebih tinggi terhadap SBY. Mereka tidak ingin menjatuhkan SBY, tapi ingin memaksa SBY ambil menteri-menteri baru dari kalangan mereka, dari Golkar, dari PKS, atau dari individu-individu, menggantikan menteri yang teknokrat yang susah bekerja karena diganggu oleh Golkar dan sebagainya. Seperti Sri Mulyani, tidak ada salahnya, tapi sampai tidak bisa bekerja. Nah, karena SBY tidak melakukan kesalahan yang besar, kesalahannya terutama kelambanannya atau terlalu banyak pertimbangan, jadi diserang dari segi yang disebut politik pencitraan. Padahal pencitraan terbesar ada yang dilakukan oleh Abu Rizal Bakri. Seperti di Amerika aja Obama pencitraan, Paus pencitraan. Semua tokoh politik itu pencitraan. Tapi orang-orang dibodoh-bodohin seakan-akan pencitraan itu monopoli SBY. Kalau SBY sih ya memang dia pencitraan. Memang harusnya begitu Presiden. Tapi bukankah keputusan melepas Sri Mulyani disesalkan banyak pihak? Itu karena dipaksa oleh Abu Rizal Bakri. Dan Golkar dan Bambang Susatyo, Akbar Faisal, Fakhri Hamzah, Gayus Lumbuun, seluruh DPR berkepentingan untuk mengeluarkan, betulnya Budiono yang mereka yang keluarkan. Tapi karena terlalu berat, Sri Mulyani aja dulu diharapkan diganti oleh orang mereka. Tapi SBY kan gantinya dengan Agus Martowardoyo. Jadi tetap aja Abu Rizal Bakri dikejar soal pajak, soal Lapindo. Jadi belum lolos ini Golkar ini. Jadi dihantam lagi sekali lagi oleh Century bikin hembusan demonstrasi 1000 orang. Yang muncul hanya 5 orang, barangkali bayarannya kurang gitu ya. Bila berhasil dipaksa, bukankah itu menunjukkan kekalahan presiden terhadap tekanan pihak lain? Iya, tapi belum cukup kalah kan, karena Sri Mulyadinya diganti oleh orang baik juga. Golkar tidak akan menang sebelum Abu Rizal jadi wakil presiden atau Bapak Susatyo jadi menteri keuangan, sebelum orang yang korup menggantikan orang yang jujur. Jadi SBY hanya mengalah, tapi sebenarnya dia masih bertahan dengan tidak membuang orang baik. Kabinetnya masih banyak orang baiknya, tapi diganggu oleh demonstran yang kasihan aja ya, yang diperalat oleh ketidaktahuannya atau diajak untuk eksis depan TV, dibayar. Mereka tidak tahu bagaimana menilai pekerjaan presiden. Apakah mereka pernah menilai Presiden Soeharto, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati? Kan tidak. Orang komplain bahwa istana menghabiskan sekian miliar. Mereka tahu anggaran istana itu harusnya berapa. Jadi SBY banyak melakukan, banyak kekurangan dalam tidak melakukan keputusan yang berani. Saya paling tidak, dia tidak mundur total kepada Abu Rizal Bakri dan kawan-kawannya. Kurang berani mengambil keputusan atau terkesan lambat, bukankah sebuah kelemahan bagi seorang presiden? Kelemahan, tapi masih mendinglah daripada kejahatan seperti ditunjukkan oleh Abu Rizal Bakri dan Bambang Susatyo dan Fakhri Hamzah dan kawan-kawan. Itu mah jahat, jelas-jelas korup, jelas-jelas menenggelamkan rakyat dalam lumpur. Itu mah kejahatan. Kalau SBY hanya tidak kuat menahan karena orang-orang baik pada nggak mau tahu atau radio semacam Anda terbawa oleh arus ingin memaksakan citra yang jelek pada SBY. Jadi yang melakukan pencitraan bukan hanya SBY, tapi orang media yang memaksakan citra yang jelek. Sehingga kalaupun dijelaskan tetap aja nyerang seperti penyerang sepak bola dengan segala taktik ingin bikin gol. Tapi di sini kipernya lumayan, tidak terlalu bagus tapi tidak kebobolan. Jadi menurut Anda, bagaimana kinerja presiden selama setahun di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2? Kurang baik karena diganggu oleh Abu Rizal Bakri dan Yusuf Kala dan orang-orang itu. Kalau dibantu sih bisa bagus. Tapi waktu mereka di pemerintah kan nggak ada yang komplain. Begitu mereka kalah pemilu, dapat 11%, 15% keluar. Tapi nggak berani juga menjatuhkan, karena kalau jatuh mereka juga tidak akan didukung. Udah bukti terbukti nggak bisa memerintah. Waktu Abu Rizal Bakri Menko Kesra, hasilnya adalah rakyat tenggelam dalam lumpur dan dia tidak peduli sampai sekarang. Waktu Abu Rizal dan Yusuf kalah di kabinet, pasar modal diselewengkan untuk kepentingan usaha-usaha Bakri Group. Waktu mereka masuk kabinet, media dibeli semua. Saya yakin kalau pas FM independen, tapi barangkali tidak punya keterampilan, keahlian khusus untuk menembus kebohongan yang disebarkan oleh media yang dikuasai Golkar dan orang-orang yang ingin mengacaukan keadaan. Demikian Wimar Witular, saya Kiki Wijaya.